بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاشر المسلمين، saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan untuk melanjutkan kajian kita, dan kali ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Abdul Latif Hafizahullahu Ta'ala. Dan secara spesifik kita membahas bab terkait dengan Nawaqid Al-Iman Al-Qawliyah, yaitu pembatal-pembatal iman disebabkan oleh ucapan. Dan secara khusus lagi kita membahas tentang hukum mencela, merendahkan, menghina baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan besarnya hak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya bahwa beliau, dan yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk seluruh manusia. Beliau adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin anak-anak Adam, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Setiap yang diucapkannya wajib kita benarkan. Setiap yang diperintahnya wajib kita taati. Setiap yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam wajib kita tinggalkan. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah memberikan kepada kita permisalan atau contoh terbaik bagaimana mereka memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela untuk menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun rela berkorban untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang mereka harus mengorbankan nyawa mereka di dalam membela sosok dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ali Hafizahullahu ta'ala, mengatakan bahwa di antara hak terbesar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus berusaha dengan maksimal merealisasikan rasa cinta kita kepada Nabi, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, baik secara keyakinan, artinya apa yang ada di hati, bahwa kecintaan kita adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diri kita sendiri. Yang kedua, di dalam ucapan, bahwa kita selalu menggunakan lisan kita untuk berdakwah, menyampaikan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, mengamalkan, dan membela ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam perbuatan, kata beliau, kita harus berusaha tahqiqul mahabbah fi a'malina. Kita harus berusaha merealisasikan, membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam aktivitas-aktivitas kita. Tentunya dalam bentuk yang umum, ya, kita meniti jalan beliau, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, ya, memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif hafizahullahu ta'ala berkata, ya, di dalam kitab ini, ya, kitab ini sebenarnya adalah risalah doktorah, adalah disertasi, ya, tesis, disertasi S3, disertasi risalah doktorah di Universitas Muhammad Ibn Saud, dan disertasi ini telah mendapatkan nilai yang apa istilahnya, summa cum laude, ya, apa namanya, nilai yang sempurna, nilai yang baik, dan telah melalui proses apa namanya munaqasyah, telah melalui proses pengujian, diuji oleh para masyayikh yang masya Allah memiliki keilmuan yang besar, seperti Fadilatul Syekh Dr. Salim Ibni Abdullah Ad-Dakhil, begitupun Fadilatul Syekh Saleh Ibni Muhammad Al-Luhaidan, begitupun Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibni Nasir Al-Barraq, ini ulama besar di Timur Tengah, dan mendapatkan nilai, ya, martabatus syaraf al-ula, jadi mendapatkan nilai yang cum laude, ya, nilai yang bagus, nilai yang sempurna. Muallif rahimahullahu taala berkata, wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yataqaddamu baina yadayhi bi amrin wala nahyin, kita tidak boleh melangkahi beliau, ya, dengan perintah atau larangan, dengan izin atau tindakan. Kita, ya, kita yang mengaku mencintai Nabi tidak boleh melangkahi beliau dengan perintah atau dengan larangan, dengan izin atau dengan tindakan. Hatta ya'mur huwa, sehingga beliau yang memerintahkan, ya, wa yanha wa ya'zan, sehingga beliau yang melarang dan beliau yang mengizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Artinya yang diperintahkan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diizinkan adalah apa-apa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tindakan kita tidak boleh melangkahi ketentuan hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnul Qayyim fi hadha as-sadad. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata terkait dengan poin ini, poin larangan kita melangkahi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perintah, dalam larangan, dalam tindakan, dalam izin, dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Ibn Al-Qayyim rahimahullahu berkata, fara'sul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun puncak adab kita kepada Rasul adalah kamalut taslimilah, yaitu penyerahan yang total kepada beliau. Kita menyerah, ya, menyerahkan diri kita kepada beliau secara total. Artinya kita tidak mau diatur kecuali dengan perintah, larangan, izin, tindakan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyadu li amrihi, dan berusaha tunduk kepada semua perintahnya. Wa talaqqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq, dan kita mengambil berita yang datang dari beliau dengan penerimaan dan pembenaran. Artinya saat kita mendengar qala Rasulullah, langsung kita ambil dengan segala apa namanya bentuk penerimaan dan pembenaran bahwa apa yang beliau katakan la yantiqu anil hawa, tidaklah mungkin berasal dari hawa nafsunya. Ya, karena kita yakin bahwa beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna ayyuhammilahu mu'aradatu bi khayalin batilin yusammihi ma'qulan. Kita wajib menerima dan membenarkan tanpa ada sedikit pun keinginan mu'aradah. Apa itu mu'aradah? Melakukan penentangan dengan hayalan-hayalan yang batil. Yusammihi ma'qulan, yang oleh sebagian orang terkadang disebut dengan istilah logis. Jadi sebagian orang ingin membantah perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, dengan mengatakan, dengan membenturkannya dengan hayalan-hayalan mereka yang batil. Kata Ibnu Qayyim, yusammihi ma'qulan, yang kadang mereka istilahkan dengan istilah, oh ini logis, oh ini enggak logis. Nah ini penyakit manusia di akhir zaman. Apalagi orang-orang liberal ya. Orang-orang yang apa namanya silau dengan peradaban barat yang sebenarnya tidak memiliki apa namanya peradaban kecuali materi. Ya, materi tanpa ruhani tidak ada artinya, ma'asirul muslimin. Kita lihat tatanan masyarakat di barat sana hancur. Baik dalam tatanan yang paling kecil misalnya apa? Keluarga, hubungan seorang anak kepada ibunya ya. Anak kepada orang tuanya rusak, tidak ada lagi qiyam. Tidak ada lagi apa namanya ketinggian akhlak. Tidak ada lagi kemuliaan adab. Ya, semuanya sudah bebas liberal dan itu yang ingin dicoba ditransfer ke negeri kita. Maka muncullah orang-orang yang berani mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya dari kelompok ini ya, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang apa istilahnya pluralis ya. Ini semua bertentangan dengan Islam. Islam tidak mengenal liberal. Islam tidak mengenal sekulerisme, sekularisme. Islam tidak mengenal pluralisme ya. Oleh karenanya MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, itu kalau tidak salah di tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa haramnya pemikiran sefilis ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sekularisme yaitu apa namanya paham yang ingin memisahkan aturan bernegara dengan beragama. Kata mereka kalau kita sudah bernegara, berbicara pemerintahan, berbicara tentang ekonomi, pembangunan, jangan bawa-bawa agama. Tinggalkan agama. Agama hanya ada di ruang yang terbatas, di masjid atau di kamar dan lain sebagainya. Orang-orang sekuler. Ada lagi orang-orang liberalisme, orang-orang yang ingin melepaskan semua ikatan. Oleh karena jangan kaget mereka mengatakan bahwa lesbian tidak masalah, homoseksual tidak masalah. Yang jelas-jelas telah ditetapkan oleh syariat, mereka malah permasalahkan. Yang dilarang oleh syariat, mereka perjuangkan. Yang jelas-jelas ditetapkan oleh syariat, mereka berusaha untuk mendobrak, menghancurkannya. Ada sekarang aktivis-aktivis yang membuat acara hari melepas jilbab misalnya. Begitu hebat kebencian mereka kepada syariat. Dan di waktu yang sama, begitu hebat kecintaan mereka kepada maksiat. Tetapi ajaibnya mereka berani mengatakan bahwa diri mereka muslim. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karena di sini Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, wa talaqqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq. Kita wajib mengambil berita yang datang dari beliau bil qabuli wat tasdiq, dengan penerimaan dan pembenaran. duna an yuhammilahu mu'aradatu mu'aradah bi khayalin batilin, dan tanpa ada keinginan sama sekali apa namanya berpaling atau bahkan menentang apa yang datang dari baginda Rasulullah dengan hayalan-hayalan kepala kita, ya, yang terkadang kata beliau yusammihi ma'kulan, yang mereka katakan istilahnya adalah logis atau tidak logis. Jadi bukannya syariat, bukannya Quran dan sunnah yang menghukumi akal manusia. Kalau menurut orang-orang liberal, justru akal manusia yang menentukan ini diterima atau tidak diterima. Na'udzubillahi min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wala yuhammiluhu syubhatun aw syakkan, dan mereka apa namanya tidak memiliki apa namanya sama sekali keraguan ataupun syubhat. Ya, setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ambil, mereka terima, dan mereka yakin bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tersimpan di dalam kitab yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaganya, dijaga dengan apa namanya, dengan Allah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal di dalam dada-dada kaum muslimin, sehingga dia tidak hanya terjaga di dalam tulisan tetapi juga terjaga di dalam hati orang-orang yang beriman. Begitupun ucapan-ucapan Nabi terjaga dengan ilmu rijal, dengan ilmu riwayat. Ya, ini adalah di antara karunia besar yang Allah berikan kepada umat ini. Au yuqaddimu alaihi ara ar-rijal, atau tidak boleh pula kita mendahulukan pemikiran manusia di atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au zubalatul azhanihim, atau sampah-sampah pemikiran mereka. Terkadang kita lebih senang mempelajari sampah-sampah pemikiran dari orang-orang yang sudah jelas-jelas sesat, sudah jelas-jelas menyimpang. Kita dibuat oleh sebagian orang-orang yang menyimpang memperingati 40 tahun pemikiran Fulan bin Fulan. Orang liberal, orang sekuler, orang pluralis, ya. Ya, pluralisme yang meyakini bahwa semua agama itu benar misalnya. Kalau umat Islam tidak. Ya, bahkan harusnya semua agama tidak boleh meyakini pluralisme. Ya, pluralisme meyakini semua agama benar. Tidak. Setiap agama memiliki hak untuk meyakini agamanya, terserah. Ya, yang tidak boleh itu umat Islam misalnya mengatakan agama selain Islam benar, itu tidak boleh. Tapi masalah pemeluk agama apapun lah namanya, mereka mengatakan agama mereka yang benar, ya silakan, kita enggak urus. Kita hanya berdoa, mengajak, ya, menjelaskan kepada manusia, ayo masuk Islam. Masalah mereka yakin agama mereka benar, ya la ikraha fiddin. Ya, silahkan Anda menjalankan, tapi kami akan menjelaskan kepada Anda bahwa kebenaran itu ada di dalam agama Islam. Petunjuk itu ada di dalam mengikuti syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Dr. Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ali dalam kitab beliau Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, beliau berkata fayuwahhiduhu bit-tahkimi wat-taslim, maka seorang yang beriman kepada Allah, mereka menomor satukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahkim, di dalam hukum dan taslim, dan di dalam penyerahan diri. Artinya mereka hanya menjalankan hukum, aturan yang digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hanya tunduk menerima apa-apa yang digariskan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyad wal iz'an, dengan kepatuhan dan kepasrahan. Kama wahadal mursil subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu'i wal dhul, sebagaimana kita mentauhidkan yang mengutus beliau yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam ketundukan, dan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, begitu pun kita memuliakan sosok yang telah diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wal inabah wat tawakkul, dan kita mengesakan Allah dengan senantiasa berusaha kembali kepadanya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dari kalamnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim berkata, wa yaqulu aidha wa minal adabi ma'ah, di antara adab kita bersama, adab kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yastashkil qawlahu. Ya, jadi kita tidak boleh mempermasalahkan ucapan Nabi, istishkal, yaitu kita tidak boleh mempermasalahkan ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita permasalahkan ucapan beliau. Justru pemikiran manusia yang kita permasalahkan, kita perhadapkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang beliau katakan, ya sudah selesai. Ini hadis Nabi, betul, sahih, sahih. Oh iya, sahih ya. Iya, kata para ulama sahih, Bukhari Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Sahih riwayat fulan, oh sudah. La nastashkil, kita tidak mempermasalahkannya. Tetapi ucapan manusia selain beliau, kita timbang kepada apa? Kepada ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jadi yang menjadi ukuran, mizan atau timbangan, ucapan Nabi. Kalau orang-orang liberal tidak, dibalik. Pemikiran mereka itu, ya, itu yang dijadikan sebagai hakim. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah dijadikan mahkum, dihukumi oleh mereka. Sehingga kalau sesuai dengan logika mereka, kata mereka, logika. Kalau sesuai dengan otak mereka, kata mereka, maka diterima. Ya. Kalau kita tidak, kita meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Allah, sempurna, mutlak. As-Sunnah berasal dari baginda Rasulullah. Ya. Sempurna. Wahyu. Ya. Adapun akal hanya sebagai alat untuk memahami, untuk merenungkan. Ya, agar kita bisa menjalankan. Karena akal ini kan disebut manat at-taklif. Dia adalah titik tolak adanya pembebanan hukum. Kalau tidak ada akal, ya tidak, dia bukan mukallaf, bukan orang yang terbebani hukum. Oleh karenanya Ibnu Al-Qayyim berkata, an la yastashkila qawlahu, tidak boleh kita mempermasalahkan ucapan beliau, bal tushtashkal al-ara li qawlihi, tetapi kita mempermasalahkan pendapat-pendapat manusia disebabkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita katakan, apa menurut kamu begini? Oh, enggak bisa, Nabi sudah berkata seperti ini. Apa menurut kamu begini-begini? Oh, betul, Nabi sudah berkata seperti ini. Jadi perkataan Nabi timbangan, bukan ditimbang, tapi perkataan Nabi timbangan. Ya, sebagian orang tidak, dibalik sama mereka. Mereka balik. Nabi berkata seperti ini. Oh gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu perkataan Nabi dipertimbangkan, dipermasalahkan. La haula wala quwata illa billah. Lalu dikatakan di sini, wala yu'aridu nassahu biqiyasin, dan kita tidak boleh menentang ucapan beliau ya dengan kias, bal tahdarul aqyisah wa tulqa linususihi, bahkan hancur kias kalau berbenturan dengan ucapan beliau, dan dibuang kias apabila bertentangan dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqifu qabulu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala muwafaqati ahadin, dan kita tidak tawakuf, tidak menunggu, ya, tidak menunggu saat datang berita Nabi. Kami tidak menunggu dulu sehingga si fulan setuju, si fulan setuju, tidak. Kata Ibnu Al-Qayyim, kalau kita bicara tentang sabda Nabi, kita tidak harus menunggu si fulan harus setuju, si A harus setuju, si C harus setuju, tidak. Ya, wa ma atakumur rasul fahuzuhu, apa yang datang dari Rasul ambil oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkan oleh kalian. Ya. Ini ucapan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim, ya, Masya Allah. Kita tidak boleh mempermasalahkan apa yang beliau ucapkan. Tapi dibalik, kita permasalahkan ucapan siapapun, ya, apabila bertentangan dengan ucapan Nabi. Kita tidak menentang nas beliau dengan kias. Nas itu apa yang beliau, yang sahih beliau ucapkan. Bahkan kias itu apa namanya, rubuh, hancur di hadapan apa ucapan beliau. Dan kias itu dibuang kalau jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diriwayatkan secara sahih dari beliau. Ya, dan kita tidak tawakuf, tidak menunggu persetujuan manusia untuk menerima hadis Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini poin yang disampaikan cukup panjang nukilan Dr. Abdul Aziz dari nukilan kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata di sini, wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam, anna Allah taala amara bita'zirihi wa tawqirihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan apa, ta'zir. Ta'zirihi, yaitu kita diperintahkan untuk menguatkan dakwah beliau, wa tauqirihi, dan kita diperintahkan untuk apa namanya, membesarkan, memuliakan, mengagungkan sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dinukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam menafsirkan firman Allah surat Al-Fath ayat yang ke-9, ya. Allah katakan, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kalian menguatkan, ya, memenangkan, menolong dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian membesarkan dan memuliakan sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam berkata, at-ta'zir, kalimat at-ta'zir wa tu'azziruhu yang muncul di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-9, ismun jami'un, dia adalah kata yang mencakup apa, linasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi. Jadi kata ta'zir dalam istilah yang muncul di dalam Al-Quran, dia adalah kata yang memiliki makna yang luas. Dia terkadang bermakna nasrihi, bahwa kita harus menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'yidihi, dan kita harus mendukung, ya, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man'ihi, dan kita apa namanya, menolak segala keburukan atas beliau. Artinya kita menjadi perisai, ya, kita menolak segala serangan atau gangguan terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti ta'zir, yaitu nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhih. Tiga, ya. Kita berusaha menolongnya, menguatkannya, ya, dan kita menjadi apa namanya, menolak, ya. Jadi kita menolak semua yang mengganggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqir, adapun kata taukir yang muncul di ayat tadi Al-Fath ayat yang ke-9, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, adapun at-tauqir kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima fihi sakinatun wa tuma'ninatun minal ijlali wal ikram. Kalau ta'zir itu lebih kepada perbuatan badan, yaitu kita menolong, kita menguatkan, kita membela, kita memperjuangkan. Adapun taukir, dia lebih kepada amalan hati. Jadi ada dua yang dituntut, ya. Di luar, yaitu amalan fisik, kita wajib membela, menolong, memperjuangkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepribadian beliau, kita harus bela, harus kita jaga kehormatannya, ya, di hadapan para pencela, para penghina. Ya. Dan dari sisi qalb, dari sisi hati, kita wajib memberikan tauqir, yaitu pemuliaan, penghormatan, pengagungan, ta'zim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini muallif hafizahullah taala menukil ucapan Al-Qadhi Iyadh Qadhi Iyad sering dinukil ucapannya di poin ini karena beliau punya kitab ya Asy-Syifa. Ya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Itu ditulis oleh Al-Qadhi Iyad terkait dengan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, "I'lam, ketahuilah," kata Qadhi Iyad, "anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi." Sesungguhnya kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita wajib menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah beliau meninggal. Wa taukirihi wa ta'zimihi lazimun. Begitu pun memuliakan, menghormati, ya, menempatkan beliau di posisi yang paling tinggi adalah lazim, adalah satu keharusan. Walaupun beliau sudah meninggal, ya. Kama kana halu hayatihi, sebagaimana yang kita berikan kepada beliau saat beliau masih hidup, begitupun yang kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meninggal, tetap kita harus memuliakannya, meninggikannya, menghormatinya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika inda dzikrahu sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saat namanya disebut. Ya, saat namanya disebut kita harus menghadirkan haibah beliau. Kita harus menghadirkan apa namanya kewibawaan. Harus menghadirkan apa namanya kemuliaan beliau di hadapan kita. Wa dzikri hadithihi wa sunnatihi. Begitupun saat kita mendengar hadis dari beliau, kita masya Allah, ini yang pernah disampaikan oleh Nabi. Ada taukir, ada penghormatan. Kita besarkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sima'u ismihi wa siratihi. Begitupun saat kita mendengar namanya dan kita mendengar sejarahnya, kita harus menghadirkan rasa apa namanya penghormatan ya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'amala alihi wa itratihi. Dan begitupun ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya, dengan anak keturunannya, kita harus memuliakan mereka. Wa ta'zimi ahli baitihi wa sahibatihi. Dan kita wajib memuliakan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita wajib memuliakan para sahabatnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ucapan siapa tadi? Ucapan al-imam al-Qadhi Iyad ya rahimahullahu taala. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan oleh muallif ya, "Idza taqarrara wujubul qiyami bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam." Maka kalau sudah kita ketahui, kita sudah yakini wajibnya kita menunaikan hak-hak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atihi wa mahabbatihi, dan kita sudah yakin bahwa kita wajib taat dan mencintai beliau ya, dan membela beliau, dan kita pasrah kepada syariat beliau, tunduk kepada syariat beliau. Kama zahara wujubu ta'zirihi wa taukirihi wa ta'zimihi. Sebagaimana telah jelas bagi kita tentang wajibnya kita membela dakwah beliau, kita pun wajib tauqir, membesarkan, memuliakan Rasulullah, mengagungkan beliau. Fa innahu yata'ayyanu fi nafsil waqt adamul ghuluwi fi. Begitupun wajib kita pahami bahwa di waktu yang sama kita dilarang untuk bersikap berlebih-lebihan. Artinya hak-haknya sudah kita sampaikan, harus begini, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Tetapi penting juga untuk kita ketahui, kata beliau, bahwa beliau pun melarang kita untuk berlebih-lebihan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertengahan. Ya, pertengahan, tidak berlebih-lebihan kepada baginda Rasulullah dan tidak juga menyepelekan hak baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa raf'uhu fawqa manzilatihi, dan kita dilarang menempatkan beliau di atas posisinya. Allati anzalahu Allahu iyyaha, yang dengannya Allah menurunkan beliau, mengutus beliau. Fala yushraq ma'allahi ta'ala fi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Dan kita tidak boleh menjadikan beliau sekutu bagi Allah di dalam salah satu bagian dari ibadah. Wala yustaghatsu bih. Kita tidak boleh beristighosah kepada Nabi, berdoa memanggil beliau. wala yuj'al qabruhu wasanan yu'bad min dunillah, sebagaimana kita tidak menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang disembah selain Allah. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluh, karena sesungguhnya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wal haqqu wasatun bainal ghali wal jafi, sesungguhnya yang benar itu adalah pertengahan antara orang-orang yang berlebih-lebihan dengan orang-orang yang menyepelekan hak baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, ma'asiral muslimin, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Di sini muallif Dr. Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ali menukil perkataan Syekh, ya, seorang ulama besar, Ibnu Abdul Hadi, ya, dan beliau adalah kalau saya tidak salah salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Abdul Hadi? Fat-ta'zimu naw'an, mengagungkan itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama jenis mengagungkan, bima yuhibbuhul mu'azzam wa yardahu wa ya'muruhu wa yuthni ala fa'ilihi fahadha huwa ta'zim fil haqiqah. Jenis yang pertama adalah mengagungkan seseorang dengan apa-apa yang disukai oleh-oleh yang diagungkan itu. Jadi kita mengagungkan Rasul dengan apa-apa yang disukai oleh beliau, yang beliau ridhoi, yang beliau perintahkan, dan beliau memuji siapa saja yang melakukannya. Maka inilah ta'zim yang sebenarnya. Jadi ta'zim kepada Rasul itu dengan apa namanya? Dengan melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau. Taat kepada apa yang beliau perintahkan. Taat kepada apa yang beliau larang. Ya, lalu beribadah dengan apa yang beliau contohkan. Nah, ini ta'zim yang sebenarnya. Wasani, adapun yang kedua, bima yakrahuhu wa yubghidhuhu wa yadhummu fa'ilahu fahadha laysa bita'zimin bal huwa guluwun munafin lita'zim. Jenis yang kedua, ta'zim, ya, yaitu dalam bentuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh beliau atau dibenci oleh beliau atau beliau mencela para pelakunya. Fahadha laysa bita'zim. Yang seperti ini bukan mengagungkan. Artinya ada sebagian orang yang mengagungkan beliau, tapi dengan bentuk yang apa namanya? Dengan bentuk yang berlebih-lebihan, dengan bentuk yang gulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ta'zim, yaitu bukan ta'zim. Bal huwa munafin li ta'zim. Bahkan itu bertentangan dengan yang namanya ta'zim. Walihadha lam yakunir rafidatu mu'azzimina li Ali. Oleh karenanya kita mengatakan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah itu tidak mengagungkan Ali, walaupun mereka mengaku mengagungkan Ali. Bidakwahum fihil ilahiyah. Karena mereka mengatakan, sebagian kelompok mereka mengatakan Ali adalah Tuhan misalnya. Atau Ali memiliki hak nubuah. Atau Ali memiliki hak ismah. Bagi orang-orang Rafidhah ini ta'zim kepada Ali. Tetapi sebenarnya ini bukan ta'zim. Itu adalah gulu, sifat berlebih-lebihan, munafi lit ta'zim, bertentangan dengan ta'zim. Jadi ta'zim yang harus kita berikan kepada Nabi adalah ta'zim yang sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh beliau, diridhoi oleh beliau, beliau memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita orang-orang yang termasuk yang istiqomah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqomah di dalam mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang lebih spesifik nanti terkait dengan apa itu definisi mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa saja konsekuensi yang didapatkan oleh orang-orang yang berani mencela, merendahkan, menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.